Mengapa kau meremehkan kesenian, dan kau menganggap para seniman itu penipu? Sebelum kau menyadarinya, hentikan dulu lagu ini dan pergilah, hiburlah dirimu bersama kehampaan. Ingin ku katakan tentang makna seni, namun kemunafikan tidak mungkin memahami. Hanyalah dengan kejujuran serta keluhuran pekerti kau dapati insan berteduh di naungan seni. Kekuatan maha sakti, ciptaannya maha suci, bersemayam di peraduan naluri. Oh, kuasai wajah budaya, melalui cipta sang pujangga. Dunia apa tanpa seni dan seniman. Mengapa kau meremehkan kesenian, dan kau menganggap para seniman itu peniti? Sebelum kau menyadarinya, hentikan dulu lagu ini dan pergilah, hiburlah dirimu bersama kehampaan. Kesenian, kekuatan maha sakti, ciptaannya maha suci, bersemayam di peraduan naluri. Oh, menguasai wajah budaya, melalui cinta sempurna jangka. Tanpa seni dan seniman. Ingin ku katakan tentang makna seni, namun kemunafikan tidak mungkin memahami. Hanyalah dengan kejujuran serta keluhuran pekerti kau dapati insan berteduh di naungan seni. Kesenian, kekuatan maha sakti, ciptaannya maha suci, bersemayam di peraduan naluri. Oh, mewarnai wajah budaya, melalui cipta sang pujangga. Dunia hampa tanpa seni dan seniman.